Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah taala pada malam hari ini kita memulai pembacaan kita terhadap sebuah risalah yang berjudul Syarhu Aqidati Salaf Ashabil Hadith. Dari Al-Imam Abi Uthman Ismail Ibn Abdurrahman As-Sawbuni rahimahullah ta'ala. Adapun syarah, syarah dari kitab ini kita ambil syarah dari Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Risalah ini adalah sebuah risalah yang berkaitan tentang Aqidah as-salaf, demikian pula aqidah ashabul hadith, para ulama hadith. Barakallahu fikum. Atau juga ada yang menyebut risalah ini dengan sebuah judul Ar-Risalah fi i'tiqadi ahli sunnati wa ashabil hadith wal a'immah. Risalah yang berbicara tentang i'tiqad ahli sunnah, keyakinan ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnah ashabil hadith, dari ashab al hadith, para ulama hadith, wal a'immah, demikian pula keyakinan para imam-imam, para imam yang masyhur dari imam ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Sebelum kita masuk pada syarah, kita baca sedikit tentang biografi al-musannif, biografi dari musannif, pengarang dari kitab ini, yakni Al-Imam Abi Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sawbuni rahimahullah ta'ala. Kita baca sedikit nukilan dari tarjumah beliau. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, qala Az-Zahabi rahimahullah, al-imamul allamah al-qudwah al-mufassir al-mudhakkir al-muhaddith Syekhul Islam Abu Uthman Ismail Ibn Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Abid Ibn Amir An-Naisaburi As-Sabuni. Kata Imam Az-Zahabi sahib siyar A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi pengarang dari kitab siyar A'lam An-Nubala, beliau mengatakan, beliau menyebut tentang Al-Imam As-Sabuni beliau menyatakan Al-Imam Al-Allamah, beliau adalah seorang imam Al-Allamah, alim besar, Al-Qudwah. Qudwah yakni teladan yang patut untuk diteladani. Al-Mufassir, beliau Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, beliau juga termasuk dari Al-Mufassir, ahli tafsir. Al-Mudzakir, seorang pemberi peringatan, yakni penasehat. Al-Wa'id, Al-Mudzakir. Al-Muhaddits, beliau juga termasuk dari imam dari a'immah ahli hadis, dari imam-imam yang memiliki keahlian di dalam ilmu hadis. Syekhul Islam, beliau adalah syekhun fil Islam, seorang yang barakallahu fikum telah mumpuni keilmuannya tentang al-Islam. Beliau seorang syekh di dalam Islam, yakni syekhun fil ilm. Beliau adalah syekh, orang yang telah lanjut, yang telah barakallahu fikum mencapai pada tingkatan syekh dalam hal ilm, dalam ilmu. Barakallahu fikum. Syekhul Islam. Syekh bisa syekhun fil umur, syekh fil ilm. Syekh dalam hal umur, yakni lanjut usia. Kalau syekh dalam hal ilm, yakni ilmunya telah sampai pada tingkatan yang barakallahu fikum mumpuni dalam hal ilmu, sehingga disebut dengan syekh. Beliau disebut dengan syekhul Islam. Syekh, seorang syekh di dalam Islam ini. Abu Utsman, kunyah beliau adalah Abu Utsman. Kunyah beliau adalah Abu Utsman. Nama beliau adalah Ismail. Abu Utsman Ismail ibni Abdurrahman, ibni Ahmad, ibni Ismail, ibni Ibrahim, ibni Abid, ibni Amir An-Naisaburi. Beliau berasal dari daerah Naisabur, seperti sama dengan daerah siapa? Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Imam Muslim, beliau juga dari Naisabur. As-Sabuni barakallahu fikum. Al, beliau Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, jadi dari Naisabur, termasuk dari daerah Masrik, ya, ikut tergolong dalam di daerah Masyrik. Daerah Masyrik ini padanya muncul para imam-imam besar. Barakallahu fikum. Di antaranya seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang selain beliau, selain beliau-beliau ini. Barakallahu fikum. Qal ulida sanah 73 wa 300. Beliau dilahirkan Al-Imam As-Sabuni, Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullah, beliau lahir pada tahun 373. Pada tahun 373 Hijriah. Baik. Disebutkan di sini wa awwalu majlisin aqadahu lil wa'ab israqat li abihi fi sanah 82 wa 300 wa huwa ibnu 9 sinin. Beliau al-imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah pertama kali beliau duduk di majlis mengajarkan ilmu untuk lil wa'ab, majlis wa'ab, majlis nasihat di saat itu. Isra qatli abihi, yakni setelah meninggal bapak beliau. Setelah meninggal bapak beliau. Karena bapak beliau pun juga dari para ulama, termasuk dari alim minal ulama fi zamanih. Bapak beliau termasuk dari alim minal ulama di masa itu. Setelah meninggal bapak beliau, beliau pun kemudian menggantikan majlis tersebut. Setelah meninggal bapak beliau pada tahun 382. Padahal beliau lahir, Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, pada tahun berapa? 373. Berarti beliau pada umur berapa? Pada umur 9 tahun telah duduk di majelis memberikan wa'ab, mau'ibah, nasa'ih, nasihat, wejangan. Barakallahu fikum. Pada umur 9 tahun. Subhanallah. Ya, pada tahun 382 ini awal pertama kali beliau duduk di majelis untuk memberikan wa'ab, yakni mau'ibah, nasa'ih. Wa huwa bunu tis sinin. Di saat itu beliau sedang berumur 9 tahun. Masyaallah. Hakata hal al-ulama. Demikian kondisi dahulu para ulama. Barakallahu fikum. Fa aina nahnu min haula? Lalu kita dibandingkan mereka di mana? 9 tahun kita masih lari-lari. Ya, masih lari-lari main-main. Barakallahu fikum. Nah. Qala Abu Bakar Al-Baihaqi rahimahullah. Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi, beliau menyebutkan tentang Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni. Qal haddatsana Imamul Muslimin haqqan wa Syekhul Islam sidqan Abu Utsman As-Sabuni, thumma dzakara hikayatan. Abu Bakar Al-Baihaqi rahimahullah, beliau mengatakan ketika ingin menyampaikan sebuah hikayah, menyebutkan sanad disandarkan kepada Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Beliau mengatakan haddatsana Imamul Muslimin haqqan. Telah menceritakan kepadaku Imamul Muslimin, imamnya kaum muslimin, haqqan. Ya, yang benar-benar imam. Wa Syekhul Islam sidqan. Dan beliau adalah Syekhul Islam sidqan. Dengan jujur, benar. Tidak salah-salah. Abu Utsman As-Sabuni. Kemudian beliau menyebutkan hikayah. Syahidnya di sini, pujian dari Abu Bakar Al-Baihaqi kepada Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Baik. Wa qala Abdul Ghafir fi siyaq. Abdul Ghafir telah menyebutkan dalam kitab As-Siyaq, menyebutkan tentang beliau Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Qal Al-Ustadz Abu Utsman Ismail As-Sabuni Syekhul Islam Al-Mufassir Al-Muhaddits Al-Wa'idh. Beliau Abu Utsman Ismail As-Sabuni dijuluki dengan Al-Ustadz. Kalau di bangsa Arab, kalau disebut Ustadz ini di atas apa? Di atas doktor. Ya, di atas doktor. Barakallahu fikum. Di atas doktor. Kalau tempat kita Ustadz, ya yang penting bisa ngomong Ustadz. Baik. Barakalakum. Al-Ustadz Abu Utsman Ismail As-Sabuni Syekhul Islam. Beliau adalah syekhun fil Islam. Al-Mufassir, ahli tafsir. Al-Muhaddits, ahli hadis. Al-Wa'iz, seorang penasihat. Ya, seorang penasihat. Auhada waqtahu fi tariqih. Beliau memfokuskan waktunya dalam pada jalan tersebut. Nah, ini jalan ilm, tadris, tafsir, hadis. Barakallahu fikum. Wa'adhal muslimin 70 sanah. Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah telah memberikan nasihat kepada kaum muslimin 70 sanah. Selama 70 tahun. Selama 70 tahun. Wa khataba wa shalla fil jami' nahwan min 20 sanah. Beliau menjadi khatib, berkhutbah, demikian pula belum jadi imam fil jami' di sebuah masjid nahwan min 20 sanah, selama kurang lebih 20 tahun. Selama kurang lebih 20 tahun. Al wa kana hafizan. Beliau al-Imam Abu Utsman As-Sabuni adalah seorang yang hafiz. Hafiz. Yani beliau memiliki hifz qawi. Hafalan yang sangat kuat. Sehingga disebut dengan hafiz. Barakallahu fikum. Kalau di masa yang silam, seorang disebut hafiz jika syaratnya telah menghafal sekian ribu hadis. Barakallahu fikum, sekian ribu atau sekian ratus ribu. Demikian disebut dengan al-hafiz. Wallahu a'lam. Yang jelas, gelar hafiz ini gelar yang enggak main-main. Hafiz, seorang yang banyak hafalannya. Baik, kathir as-sama' wa at-tasanif. Beliau adalah orang yang banyak mendengar hadis dan beliau juga seorang pemilik banyak karangan. Jadi beliau seorang muallif, musannif. Ya, musannif, pengarang kitab. Harisan 'alal 'ilm. Beliau adalah orang yang semangat dalam hal ilmu. Sami'a binaisabur wa harrah wa sarhas wal Hijaz wasyam wal Jabal. Beliau mendengar ilmu, yakni belajar ilmu di Naisabur, di Harrah, Sarhas, Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah dan sekitarnya. Syam, ya, Baghdad dan sekitarnya. Kemudian wal Jabal. Wa haddatha bi Khurasan wal Hind wa Jurjan wa Syam wa Suhur wa Hijaz wal Quds. Beliau haddats, yakni memberikan riwayat hadis, meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di Khurasan, Hind, Hindia, Jurjan, Syam, kemudian Suhur, kemudian Hijaz, Quds, Palestina. Barakallahu fikum. Di berbagai macam tempat beliau mengajarkan ilmu. Al waruzikal iz wal jah fid din wad dunya. Beliau diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa al iz, kemuliaan. Wal jah, demikian pula kedudukan. Fid din wad dunya, baik dalam perkara agama maupun dalam perkara dunia. Dalam perkara agama beliau dimuliakan. Dalam perkara dunia beliau pun juga diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini asar dari ilm. Buah dari ilm. Barakallahu fikum. Buah dari al-ilm. Izz fid din wa dunya. Kemuliaan dalam agama dan kemuliaan dalam perkara dunia. Sehingga seorang talibul ilm tidak perlu minder, tidak perlu khawatir. Ya, ketika melihat sebayanya yang seumuran dengannya, teman-temannya mungkin dulu teman di SD, teman di TK, Masya Allah sudah punya mobil, punya rumah mewah, punya jadi pegawai ini, pegawai itu, pejabat ini, pejabat itu. Tidak usah minder. Barakallahu fikum. Tidak usah minder. Nah, karena dengan ilm itu akan yurith al-izz, akan mewariskan kemuliaan. Barakallahu fikum. Kemuliaan bukan berarti harus jabatan mentereng bukan berarti harus kursi yang tinggi di pemerintahan dan semisal, tidak. Barakallahu fikum. Kemuliaan dalam ilm, barakallahu fikum. Kemuliaan dalam ilmu, ya, beriman, beramal saleh, termasuk izz, kemuliaan si Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bahkan itulah kesempurnaan kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang hakiki. Barakallahu fikum. Kemuliaan yang hakiki. Ahlu dunia, ahlul jah, para pemilik jabatan, kedudukan, paling teringat, ya, diingat di dunia semasa hidupnya. Setelah meninggal, ya, tidak diingat lagi. Berbeda dengan alim ulama, mereka sampai meninggal pun senantiasa didoakan. Senantiasa didoakan, dan ilmu yang bermanfaat, yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Kemudian dia mendapatkan barakallahu fikum aliran dari pahala ilmu yang bermanfaat yang telah dia sebarkan. Barakallahu fikum, ilmu yang telah disebarkan. Setiap orang yang mengamalkan ilmu yang telah dia sampaikan, barakallahu fikum, dia dapat bagiannya. Dia dapat bagiannya. Baik. Seorang penyair mengatakan apa? Radina biqismatil jabbari fina lanal ilmu walil juhali malu fa'izul mali yafna an qaribin wa'izul ilmi bakin la yazalu. Seorang penyair mengatakan, radina biqismatil jabbari fina, kami ridha, kami rela dengan pembagian Zat yang maha jabbar pada diri kami. Lanal ilmu walil juhali malu. Bagi kami diberikan bagian ilmu, dan bagi orang-orang jahil diberikan harta. Lanal ilmu walil juhali malu. Fa'izul mali yafna an qaribin. Kemuliaan harta itu akan hilang di waktu yang dekat. Wa izzul ilmi bakin la yazalu. Dan kemuliaan ilmu itu bakin, akan senantinya tetap. La yazalu, dan terus menerus. Kemuliaan ilmu itu akan tetap dan akan terus menerus dia mendapatkan kemuliaan tersebut. Walaupun dia telah meninggal, tetapi senantiasa hidup, dikenang, dikenal, didoakan, dan terus mengalir pahala. 6. Buat dirinya dari kaum muslimin yang telah mengamalkan ilmu yang bermanfaat tersebut. Qal wa kana jammalan lil balad. Beliau adalah penghias bagi negeri beliau. Yani, ya, dikenal sebagai penghias negeri. Sebuah negeri dikenal ketika di sana ada alimnya. Nah, di negeri Naisabur, di sana ada Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Sehingga akan menghiasi, ya. Kemudian manusia berbondong-bondong datang menuju negeri tersebut. Negeri tersebut mendapatkan barokah, mendapatkan kemuliaan dengan sebab adanya alim. Barakallahu fikum. Dengan sebab adanya alim pada negeri tersebut. Nah, qal maqbulan indal muwafiq wal mukhalif. Beliau Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah adalah orang yang makbul. Makbul itu diterima. Diterima. Indal muwafiq, diterima oleh kawan, orang yang sepakat, muwafiq, orang-orang yang sepakat dengan beliau, wal mukhalif, dan setiap yang menyelisih beliau, itu pun diterima orangnya. Barakallahu fikum. Yani mendapatkan kedudukan tersendiri, memiliki wibawa, memiliki barakallahu fikum martabat tinggi di hadapan kawan maupun lawan. Qal mujma'un ala annahu adimun nadhir. Disepakati di saat itu. Disepakati tentunya oleh siapa? Oleh para ulama di saat itu. Mujma' ala annahu, bahwasanya beliau ini adimun nadhir. Apa makna adimun nadhir? Tidak fungsi. Adimun nadhir. Adim. Apa itu al-adam? Tidak ada. Nadhir. Yang serupa. Tidak ada yang semisal dengan beliau. Disepakati oleh para ulama di masa beliau. Tidak ada yang semisal dengan beliau. Saking melejitnya beliau di tingkatan tertinggi dalam hal ilmu. Ya, adimun nadhir. Tidak ada bandingnya. Di masa itu. Barakallahu fikum. Qal wa sayfis sunnah. Beliau dijuluki dengan saif sunnah. Pedang as-sunnah. Ya, pedang sunnah. Yang maksudnya adalah membela sunnah Rasul SAW. Yang menebas setiap penghalang-penghalang sunnah ahlil bid'ah. Wadamighil bid'ah. Beliau disebut dengan damigh al-bid'ah. Pelenyap kebid'ahan. Wa kana abuhu al-imam Abu Nasr min kibaril wa'idhin fi Naisabur. Dahulu bapak beliau Imam Abu Nasr termasuk dari kibar al-wa'idhin, para penasihat, di antara penasihat-penasihat besar di daerah Naisabur. Fa fataka bihi li ajli al-madhhab. Futika bih li ajli al-madhhab. Wa qutila. Maka di saat itu bapak beliau yakni Abu Nasr, bapak beliau ini disergap dengan alasan perbedaan mazhab dan semisalnya perselisihan. Wa qutila, dan akhirnya bapak beliau ini Abu Nasr meninggal dunia. Qal fa aq'ada ibnahu hadza wa huwa ibn tis'i sinin. Maka beliau pun mendudukkan putra beliau yang di saat itu Abu Utsman dalam posisi umur 9 tahun. Fa'aqada bi majlisil wa'ab. Beliau dudukkan di majlis nasihat beliau. Ini sang bapak. Wa hadarahu a'immatul waqt. Dan di majlis itu dihadiri oleh imam-imam di saat itu. Wa akhadhal imam Abu Thayyib as-Su'luqi fi tarbiyatihi wa tahyi'ihi wa tahyi'ati sya'nih. Akhirnya, karena melihat kecerdasan dari Abu Utsman As-Sabuni, Abu Thayyib As-Sa'luki, beliau mengambil, mendidik Abu Utsman As-Sabuni, dan mempersiapkan ya, kondisi keadaan beliau, sehingga jadilah beliau seorang alim. Wa kana yahdhur majlisuhu huwa. Di saat itu pun juga, Abu Thayyib As-Sa'luki hadir di majlis Abu Utsman As-Sabuni itu sendiri. Wal Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini. Demikian pula Al Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini juga hadir di majlis itu. Wal Ustaz Abu Bakar Ibni Fawruq. Wa ya'jabuna min kamali dzaka'ih. Mereka semuanya tadi dari Abu Ishaq Al-Isfirayini, Abu Thayyib As-Sa'luki, demikian Abu Bakar Al-Fawruq, semuanya mereka takjub dengan kecerdasan dari Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Wa husni iradihi, dan bagusnya keinginan beliau, niatan beliau, kebagusan barakallahu fikum, ya, tujuan beliau. Hatta sara ila ma sara ilaih, sehingga sampailah beliau sampai pada tingkatan yang telah sampai pada beliau di saat itu. Wa kana mustaghillan bi kasratil ibadat. Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, beliau juga sibuk dengan banyak beribadah, wa ta'at, ketaatan, hatta kana yudrab bihil mathal. Sampai-sampai beliau dijadikan sebagai contoh, teladan dalam perkara ibadah. Ya, yudrab bihil mathal, yakni beliau dijadikan sebagai teladan, contoh di masa beliau. Qala al-Husain ibn Muhammad al-Qutbi fi tarikhih. Berkata Husain ibn Muhammad dalam tarikh beliau, kitab beliau tarikh, fil Muharram, Pada bulan Muharram tufiya Abu Utsman sanah 49 wa 400. Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni pada bulan Muharram beliau meninggal pada tahun 449 Hijriah. 449 Hijriah. Beliau lahir 373. Berarti umurnya beliau sekitar 76 tahun. Umur dari Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah sekitar 76 tahun. Barakallahu fikum. Sedikit lagi. Qala Abdul Ghafir fi tarikhi. Abdul Ghafir beliau juga mengatakan dalam kitab tarikh beliau menceritakan tentang Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Qal haka siqat anna Abu Utsman kana ya'id. Telah menceritakan para siqat, para ulama, para orang-orang yang siqah telah menceritakan bahwasanya Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah pada suatu saat kana ya'id, di saat itu sedang memberi nasihat di majlis. Fadufi'a ilaihi kitabun warada min Bukhara. Maka disodorkan kepada beliau sebuah tulisan yang datang dari daerah Bukhara. Dari daerah Bukhara. Mustamilun ala zikri waba azim biha. Yang mana pada tulisan tersebut, kertas tersebut, tertulis tentang sebuah waba yang sangat besar yang terjadi di daerah Bukhara. Liyada'u lahum, tujuan dari kertas itu disodorkan kepada Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah agar di saat itu beliau memberikan doa, agar beliau berdoa kepada kaum muslimin yang berada di Bukhara yang sedang tertimpa wabak besar di saat itu. Baik. Qal wa wusifa fil kitab anna rajulan a'ta khabbazan dirhaman fakana yazin wassani' yakhbas wal mushtari waqif famata salasatuhum fi sa'atin. Disebutkan, dikisahkan, dinukil sebuah kisah dalam tulisan tadi, kertas yang diajukan, kitab yang diajukan, ya, seperti apa model wabah yang sedang melanda di daerah Bukhara. Disebutkan bahwa anna rajulan, ada seorang a'ta khabbazan dirhaman, seorang di saat itu memberi uang dirham kepada khabbaz. Apa itu khabbaz? Tukang roti. Ya, khabbaz memberi dirham kepada tukang roti. Nah, beri roti maksudnya, beri roti. Fakana yazin, si tukang roti ini sedang menimbang, sambil ngambil uang sedang menimbang tepung dan semisalnya. Wasani yakhbas, dan pegawai yang lain pembuat roti sedang mengadon roti. Wal mustari waqif, yang pembeli berdiri. Ada berapa orang? 3 orang ya. Yang menimbang, yang mengadon, yang ketiga pembeli. Famata salasatuhum fi sa'atin. Semuanya meninggal seketika. Saking dahsyatnya wabah. Barakallahu fikum. Meninggal seketika. Dengan sa'ah. Dalam sesaat meninggal langsung. Kalau corona masih ada waktu berapa? 14 hari. Ya, ada proses demam ini itu, ya kan? Kalau enggak ditangani panjang. Ketika ada komorbid, ada apa? Penyakit bawaan. Ya, kalau enggak ada bawaan ringan, lebih ringan. Barakallahu fikum. Ada proses. Ini dalam sesaat langsung meninggal. Barakallahu fikum. Ini nukilan yang ditulis dalam risalah yang diajukan kepada beliau di majelis. Falamma qara al-kitab halahu dzalik. Setelah beliau membaca kitab tersebut, bagaimana nukilan cerita wabah yang terjadi di Bukhara, beliau ya tercengang, kaget melihat ngerinya wabah ya, yang diceritakan dalam risalah tersebut. Wastaqra'a minal qari'. Kemudian beliau di saat itu meminta kepada sang seorang qari' di majlis itu untuk membacakan ayat afa aminal ladzina makarus sayyiat ila akhiril ayat. Beliau meminta untuk dibacakan ayat kepada qari' di saat itu afa aminal ladzina makarus sayyiat dalam surat An-Naml. Wa nadha'irha dan beberapa ayat yang semisalnya. Wa balagha fit takhwif wat tahdzir. Maka di saat itu beliau mendengar ayat-ayat yang dibacakan dalam perkara ya, berkaitan dengan barakallahu fikum, ayat-ayat yang menceritakan tentang ancaman-ancaman ya, untuk barakallahu fikum seorang ingat ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Balagha fit takhwif wat tahdzir wa athara dzalika fihi wa taghayyar. Maka setelah mendengar dari wejangan-wejangan ayat-ayat yang dibacakan di saat itu sangat berpengaruh pada diri beliau. Ya, takhwif wa tahdzir. Ya. Ketakutan, yakni barakallahu fikum tertancap ya khauf minallah. Ya. Kemudian demikian pula peringatan dari ayat-ayat tersebut. Akhirnya di saat itu beliau ya taghayyar, berubah. Kondisi beliau berubah di saat itu juga. Wa ghalabahu waj'ul batn. Di saat itu di majlis itu juga beliau langsung ya terserang penyakit sakit di bagian perut beliau. Wa anza wa unzila minal mimbar wa yasi minal wajh. Beliau diturunkan dari mimbar di tempat duduk beliau mengajar. Di saat itu beliau berteriak sakit dalam perutnya. Fahumila ila hammam. Akhirnya beliau dibawa ke kamar mandi. Wabakiya ila qaribil maghrib. Di saat itu hampir-hampir dekat masih dalam di kamar mandi sampai dekat maghrib. Yataqallab dhahran li batn atau bukan? Setelah dibawa ke kamar mandi dan beliau tetap dalam kondisi sakit ya, ila qaribil maghrib sampai menjelang maghrib. Ia taqallab dhahran lil batn, yakni beliau bolak-balik. Dia berbolak-balik kesakitan hampir sampai waktu maghrib. Barakallahu fikum. Wa baqiya usbu'an la yanfa'uhu ilajun. Dari semenjak itu beliau tetap dalam kondisi seperti itu sampai satu pekan. Sampai satu pekan tidak bermanfaat obat-obatan yang diberikan kepada beliau selama satu pekan. Fa'ausa wa wadda'a auladahu. Maka di pekan itu terakhir, hari-hari terakhir, beliau memberikan wasiat dan memberikan ucapan selamat tinggal kepada putra-putranya. Wa mata wa sulliya alaihi akiba asril jum'ah rabi'il muharram. Akhirnya beliau meninggal dan beliau disolatkan setelah solat asar hari Jum'at pada tanggal 4 di bulan Muharram. Wa shalla alaihi ibnu Abu Bakar thumma akhuhu Abu Ya'la. Disolatkan oleh putra beliau dan kemudian saudara beliau Abu Ya'la. Barakallahu fikum. Terakhir yang kita ambil dari nukilan biografi beliau rahimahullah, qala al-Qittani, al-Qittani beliau mengatakan tentang beliau, ma ra'aitu syaikhan fi ma'na Abi Utsman zuhdan wa ilman kana yahfadhu min kulli fannin la yaq'ud bihi syai'. Aku tidak pernah melihat seorang syaikh pun yang semisal dengan Abu Utsman zuhdan wa ilman dalam hal kezuhudannya dan dalam hal keilmuannya. Kata Imam Al-Qittani rahimahullah, aku belum pernah melihat seorang syaikh pun yang semakna, yang semisal dengan Abu Utsman dalam hal kezuhudan dan dalam hal keilmuan. Kana yahfadhu min kulli fannin, beliau di saat itu menghafal pada setiap fan ilmu, la yaqud bihi syaikh, tidak duduk sama sekali. Barakallahu fikum. Wa kana yahfadhu tafsir min kutubin katsirah, beliau menghafal tafsir-tafsir ayat dari kitab-kitab yang sangat banyak. Wa kana min huffadzil hadis, dan beliau juga termasuk dari para huffaz al hadis, penghafal-penghafal hadis. Barakallahu fikum. Al-Imam Az-Zahabi beliau melanjutkan, wa laqad kana min a'immatil athar, beliau termasuk dari imam-imam ahli al-athar, lahu musannaf fi sunnah, beliau memiliki karangan-karangan dalam sunnah, wa'tiqadis salaf, dan keyakinan-keyakinan para salaf, ma ra'ahu musannifun munsifun illa wa'tarafa lahu, beliau memiliki karangan-karangan dalam perkara akidah, dalam perkara sunnah, keyakinan para salaf, tidaklah seorang yang munsif melihat karangan beliau illa wa'tarafa lahu, kecuali akan mengakui ya tentang keilmuannya, kecuali akan mengakui. Seorang yang munsif, seorang yang jujur ketika melihat karangan beliau, maka mesti dia akan akui, akan diberikan acungan jempol, diakui tentang keilmuan beliau rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Sampai-sampai telah disebutkan, dinukilkan dari Imam Abul Ma'ali Al-Juwayni, Imamul Haramain, imam dari dua negeri haram, Mekah dan Madinah. Al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwayni terpengaruh dengan, di awal-awal terpengaruh dengan apa? Pemikiran Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Nah, disebutkan di sini, Ma'mar ibni Fakhir, sami'tu Abdul Rashid ibni Nasir Al-Wa'id di Mekah. Aku mendengar Abdul Rashid bin Nasir Al-Wa'id di kota Mekah. Sami'tu Ismail ibni Abdul Ghafir. Aku mendengar Ismail bin Abdul Ghafir. Sami'tu Imam Abul Ma'ali Al-Juwayni. Aku mendengar dari Imam Abul Ma'ali Al-Juwayni. Al-Juwayni, Imamul Haramain. Yaqul, dia mengatakan, kuntu bi Makkah ataraddadu fil madhahib. Aku dulu di Mekah, kata Juwayni. Aku dulu di Mekah ataraddadu fil madhahib, bolak-balik dalam mazhab ini, mazhab itu. Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan semisalnya. Barakallahu fikum. Beliau dikenal dengan apa namanya, pemikiran Asy'ariyah dan Mu'tazilahnya. Kemudian, fara'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun bermimpi dalam mimpi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, Rasul mengatakan kepadaku, kata Abul Ma'ali Al-Juwayni, alaika bi'tiqadi bin Sabuni, atasmu pelajari akidah keyakinan dari Ibnu Sabuni, Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Maka di akhir-akhir disebutkan Al-Juwayni mempelajari akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Allahu taala alam bisawab. Wabillahi taufik, ini sekedar nukilan dari biografi singkat dari Al-Imam Al-Allamah Abu Utsman Al-Ismail Ibn Abdurrahman As-Sawbuni An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan yang akan datang kita masuk pada kitab. Wa bilahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadzalu, barakallahu fikum.